Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-62 63 dan 64 dari surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang definisi wali. Karena wali ini ada dua. Yang jamaknya biasa disebut dengan aulia. Waliur Rahman dan waliur Syaitan. Walinya Allah Subhanahu wa taala dan walinya Syaitan. Dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menulis kitab kecil yang diberi judul Al-Farqu Baina Auliyair Rahman wa Auliyais Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan wali-wali syaitan. Di ayat ini, di ayat yang ke-62 dari surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala inna auliya Allahi." Sesungguhnya wali-wali Allah itu. Berarti Allah memiliki wali. Biasanya kalau digambarkan kepada kita tentang wali, dari sejak kecilnya kita, wali itu adalah orang sakti dari kalangan orang-orang soleh yang bisa terbang kesana kemari, bisa ngilang, bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Ini dari sejak kecilnya kita sudah dicekoki dengan pemahaman wali itu yang seperti ini. Baik. Wali yang dipenuhi dengan karomah-karomah, keanehan-keanehan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ala auliya, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut atas mereka untuk menghadapi masa yang akan datang. Baik. Karena di dunia ini mereka telah merasakan rasa takut itu. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan adab Allah Subhanahu wa taala, takut murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika masuk ke alam akhirat, takut itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah busyra, berita gembira. Walahum yahzanun, dan juga mereka tidak akan pernah bersedih hati akan apa yang mereka tinggalkan di dunia ini. Baik, mereka tidak pernah bersedih hati dengan anak-anak yang dia tinggal, keluarga yang dia tinggal, harta benda yang dia tinggal, saudara-saudara, kerabat yang dia tinggal. Dia yakin bahwa Allah yang akan melindungi mereka, Allah yang akan memberi rezeki kepada mereka, Allah yang memberi taufik kepada mereka. Ciri-cirinya, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang biasa bersedih hati akan dunia ya karena kecintaannya. Baik. Kecintaannya yang berlebihan terhadap urusan dunia sehingga dia bersedih. Adapun masa-masa yang akan datang, dia rasa takut. Jadi, takut karena dosa-dosa yang dia lakukan. Maka para awliya Allah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yani para wali itu adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala mengatakan, man kana taqiyan kana lillahi waliya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada embel-embel karomah-karomah macam-macam. Kita bukan mengingkari karomah, karomah ada. Barakallahu fiikum. Karamah keluar biasaan yang Allah berikan kepada orang-orang saleh itu ada. Cuma karamah yang kita yakini adalah pemberian dan memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang dicari-cari, bukan sesuatu yang dipelajari, bukan sesuatu yang diamalkan sehingga muncul keanehan-keanehan. Bukan sesuatu yang harus dipuasakan sekian hari sebelumnya, dikir sekian ribu kali sebelumnya kemudian muncul keanehan-keanehan itu. Lah, bukan demikian. Tapi keanehan-keanehan yang muncul pada orang-orang saleh ini, para wali ini adalah memang betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semau-maunya dia. Jangankan karamah, mukjizat saja bukan semau-maunya para nabi. Jadi, setiap apa yang diinginkan muncul keanehan muncul, bukan. Semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kita yakin sangat bahwa para wali Allah Subhanahu wa taala memiliki karamah. Cuma harus kita yakin bahwa karamah yang tertinggi adalah istiqamah. Istiqamah, karamah tertinggi itu adalah istiqamah. Terus menerusnya orang di atas kebenaran, di atas kebaikan sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan itu. Itu yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Itulah anugerah yang luar biasa. Anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena karamah adalah pemberian. Jadi ikram, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk melindungi hambanya yang saleh ini. Untuk membantunya, untuk memperkuatnya, untuk memenangkannya. Barakallahu fiik. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena banyak orang tidak bisa membedakan apakah ini karamah atau ini ahwal syaitani, tipu daya syaitan. Karena terkadang ada orang muncul padanya keanehan-keanehan, langsung orang-orang mengatakan, oh itu karamah. Itu karamah, belum tentu. Kalau cuma sekedar keanehan, ya tukang sihir, keanehan banyak padanya. Sesuatu yang di luar nalar kita, dia bisa melakukannya. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fi yamshi 'ala al-ma'i wa yatiru bil hawa fala tazkaru bihi hatta tu'ridu amrahu ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam." Kalau engkau melihat seseorang berjalan di atas air, di atas permukaan air, dia berjalan. Kan banyak yang bisa melakukannya dari kalangan tukang sihir, tukang sulap, atau apalah namanya. Dan muncul juga keanehan yang seperti ini di kalangan orang-orang saleh, seperti pasukan perang yang ada di zaman Khalifatul Rashid. Satu pasukan perang bisa menyeberangi sungai. Bisa menyeberangi sungai dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Satu pasukan perang ketika musuh-musuh membongkar semua jembatan dan mengambil semua perahu agar supaya kaum muslimin tidak bisa menyeberangi sungai yang begitu luas dan dalam untuk sampai kepada mereka. Panglima pasukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka pun berjalan di atas air. Seluruh pasukan berjalan di atas air. Dari pasukan musuh pun lari terbirit-birit melihat pasukan kaum muslimin bisa berjalan di atas air, satu pasukan. Dan mereka pun sangat yakin bahwa pasukan kaum muslimin bukanlah manusia. Dari kaum muslimin tiba di seberang, sudah tidak ada musuh. Yang adalah harta benda yang mereka tinggalkan begitu banyak, karena mereka berlarian hanya sekedar untuk menyelamatkan diri. Tidak ada sedikit pun barang yang bisa mereka bawa. Keanehan, kita yakin sangat bahwa kisah-kisah para aulia Allah dengan karamahnya luar biasa. Barakallahu fikum. Cuma kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, untuk Anda membedakan itu karamah atau itu adalah tipu daya syaitan adalah sejauh mana pengikutan dia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kalau engkau melihat orang berjalan di atas air, terbang dia di atas udara, maka jangan engkau tertipu, terkecoh dengan keanehan-keanehan seperti itu. Sampai engkau hadapkan kehidupan kesehariannya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cocok atau tidak? Cocok atau tidak kehidupan dia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak, maka itu tipu daya syaitan. Barakallahu fiik. Maka istiqamah. Dari istiqamah itulah yang luar biasa. Dari para ulama kita telah menulis kitab Karamatul Auliya, kitab tebal. Dari mulai dari zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan setelahnya, karamah-karamah yang muncul. Ya, walaupun di sana juga ada dikatakan oleh sebagian ulama tidak sahih. Barakallahu fikum, sanadnya sampai ke wali itu bahwa memang terjadi padanya sesuatu. Allahul musta'an. Wajarkan sahabat ridwanullahi alaihi majma'i. Tapi keanehan-keanehan sungguh sangat luar biasa. Jadi para wali itu adalah orang yang beriman dan yang bertakwa. Setinggi bagaimana kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan tinggi rendahnya iman dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kewalian ini diukur dengan apa? Keimanan dan ketakwaan. Barakallahu fikum. Dan kita tidak perlu terlalu bingung, risau. Saya sudah sekian lama melakukan sholat, bahkan saya tahajud, sering rajin puasa, banyak sedekah. Kok tidak ada sesuatu yang aneh dalam kehidupan saya? Tidak perlu dirisaukan. Yang aneh itu sesungguhnya dan merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa Anda tetap berada di atas kebaikan. Itu suatu yang sangat luar biasa. Jadi, tetap teruslah di atas kebaikan ini sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itulah anugerah yang sungguh sangat besar yang Allah berikan. Itulah karamah, itulah pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Anda. Baik. Karena ada orang selama-lama kita ini tidak ada aneh-aneh ini. Tapi barakallahu fikum. Baik. Allah al-musta'an. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi orang-orang yang merupakan waliullah, barakallahu fikum, wali Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertakwa. Bukan orang gila yang orang gila yang sebelumnya hidupnya dipenuhi dengan apa? Ilmu tasawuf. Menurut dia sudah berada pada tingkat hakikat ma'rifah. Dan dia bahkan telah sampai kepada derajat fana. Fana itu adalah kondisi fana, menghilang atau lebur dia dengan Allah Subhanahu wa taala menurut keyakinannya. Barakallahu fikum, sampai hilang akalnya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bahwa orang gila itu dikatakan wali. Cuma di belakang-belakangan ini orang yang hidupnya ini dengan ilmu tasawuf dan amalan-amalan su tasawuf, yang sampai gila, orang-orangnya pun menganggapnya dia wali majdub, yakni kehidupan dia totalitas untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga akalnya sudah tidak bekerja lagi, sehingga tidak ada lagi dia memiliki keinginan sendiri dan kemauan sendiri. Dia menurut mereka berjalan sesuai dengan alur yang Allah SWT kehendaki. Namanya wali majdub, wali yang diambil akalnya. Tidak ada orang gila, ya gila. Nasallahu salamat wal afiyah. Barakallahu fikum. Ya mestinya diobati, diusahakan, diupayakan bagaimana bagusnya. Baik. La hawla wa la quwwata illa billah. Wali ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Untuk mereka busyra. Busyra itu berita gembira. Sebagian ulama mengatakan bahwa busyra yang dimaksud di sini adalah mimpi yang bagus, yang dilihat untuknya atau yang dia lihat sendiri. Ar-ru'yah salihah, busyra. Baik. Ada juga yang mengatakan busyra fil hayati dunia, ini adalah keistiqamahan dia sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan itu, di atas kesolehan itu. Baik. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wa bil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Masyaallah. Baik. Busyra di dunia ini sebelum kematiannya bahwa dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala karena keimanan dan ketakwaannya serta amal salehnya. Wa fil akhirah, dan kebaikan di hari akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman beramal saleh, dia akan dimuliakan. Dan siapa yang kufur menentang, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan, keberuntungan yang paling besar. Barakallahu. Di dunia diberi taufik, di hari akhirat dia diberi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Insyaallah ini 10 menit pengertian dan pengetahuan kita tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Taib, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari para aulia-Nya. Taib. Tentunya kita berharap bahwa kita senantiasa diberi tambahan iman dan tambahan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya tingkat kewalian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala juga semakin tinggi. Barakallahu fikum. Selama sekali lagi selama orang itu beriman dan bertakwa beramal saleh, maka mereka-mereka itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tayib, kita tutup dengan para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.